Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد apa perbedaan kemarin Al-Juwad dan Al-Mubadzir? Juwad orang yang sengaja mengeluarkan hartanya untuk menunaikan hak yang wajib baginya sesuai dengan tuntutan al-muru'ah, seperti memuliakan tamu, membalas orang yang beri hadiah kepadanya. Sedangkan al-mubadzir apa? Mengeluarkan, membelanjakan hartanya sesuai dengan hawa nafsunya tanpa menjaga kemaslahatan. Dia tidak ingin menunaikan hukuk, hak-hak baginya. Kalaupun hartanya itu sampai kepada orang yang berhak, namun dia tidak menginginkan dan dia tidak meniatkan untuk menunaikan hak ada hartanya. Ma yu'khadhu min al-hadis, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, kata Syekh Syekh Ruslan hafizallahu taala, wujubul i'tidal fil infaq, wajibnya untuk adil dalam infak, bersikap tengah-tengah di dalam menginfakkan harta. Biaya kun baina al-israf alladhi huwa tabdhir wa taqtir alladhi huwa tadhik fil infak, dalam belanjakan harta itu tengah-tengah. Bain al-israf, di antara israf berlebih-lebihan, menghambur-hamburkan, yang itu adalah tabdhir, dan taqtir yaitu bakhil. Tadiku fil infaq, menyempitkan di dalam berinfak, pelit, bakhil. Kalaupun dia menginfak, tapi infak yang paling kecil, tidak seimbang dengan hartanya, karena itu pun malu. Semua orang berinfak, dia asalnya enggak mau, cuma kelihatan nanti pelit sekali, maka dia pun mengeluarkan hartanya, itu pun sedikit, nyumbang 10.000 uangnya, puluhan juta misalnya, ratusan juta. Kama qala ta'ala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang-orang ini diawali dengan ibadur rahman. Ciri-ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antara disebutkan ini, apabila dia membelanjakan hartanya, berinfak, lam yusrifu, dia tidak terlalu menghamburkan hartanya, maka sampai habis untuk dia makan sendiri sudah tidak ada, untuk dia belanjakan sehari-hari makan dia dan keluarganya, atau memenuhi kebutuhan keluarganya, enggak ada habis uangnya. Tidak juga seperti itu. Walam yakturu, dan juga tidak bakhil, tidak pelit. Sampai anaknya sendiri enggak diurusin pakaiannya, makanannya. Sakit enggak dibawa berobat. Dibiarkan saja. Nanti sembuh sendiri. Padahal ada hartanya. Dan ini termasuk kewajiban baginya untuk menunaikan hak orang-orang yang ada di bawah tanggungan istri dan anak. Wa kana baina dzalika qawama, tapi orang yang beriman, ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu memilih yang tengah di antara israf dan takdir. Wadhalika min sifat ibadir rahman alladzina atna Allahu alaihim fi akhir surat al-Furqan. Dan demikianlah sifat-sifatnya hamba-hamba Allah, hamba-hamba Rahman, yang Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di akhir surah Al-Furqan. Ini bisa antum lihat. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ila akhirih. Wa mithluha fi ad-dalal 'ala al-ma'na al-maqsud qaulillah ta'ala wa la tajal yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basth fataq'uda maluman mahsura. Yang sebesar dengan ini ayat yang menunjukkan makna yang dimaksudkan, yaitu tidak terlalu boros dan juga tidak pelit. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, dan janganlah engkau menjadikan tanganmu itu terbelenggu di leher-lehermu, tidak mau membentangkannya, tidak mau menginfakkan, membelanjakan harta yang kamu miliki, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, terlalu boros dalam membelanjakan harta, tidak berhitungan. Fataqa uda maluma mahsura, maka engkau menjadi orang yang tercelah disebabkan karena kamu bakhil. Mahsura, dan engkau menjadi orang yang menyesal disebabkan karena engkau terlalu boros di dalam membelanjakan harta sehingga nyesal sudah kehabisan duit, mau belanja enggak ada uang karena terlalu boros dalam infak, dalam belanjakan hartanya. Dan ini juga merupakan wasiat Rahman 6 dalam surah Al-Isra. Kemudian yang kedua, at-tahdzir min at-tabdzir wa min dzalika infaqul mal fil ma'siyah wa nasl fasad. Tahdzir, peringatan, larangan dari tabdzir, yaitu menginfakkan harta dalam perkara kemaksiatan. Ini larangan. Ada tahdzir untuk membelanjakan harta pada perkara maksiat, itu tabdzir. Wa nasl fasad, atau dalam menyebarkan kerusakan, turut peran, mengambil peran atau andil dalam tersebarnya kerusakan di umat, di masyarakat, dengan harta yang dia miliki, membantu kegiatan-kegiatan yang di dalamnya menimbulkan kerusakan bagi umat. Illa yajuzu ayunfaq al-mal illa fi ta'atillahi ta'ala atau fi mubahin bi'tidal. Tidaklah boleh untuk harta itu dibelanjakan kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau dalam perkara-perkara mubah. Bi'tidal, dengan sikap tengah, tengah dalam membelanjakan harta. Selesai pembahasan bab Al-Mubadzirin. Sekarang kita masuk bab berikutnya. Pada bab yang 187. Al-bab As-Sabi' wa Thamanun Ba'dal Mi'ah. Babun Islahu Al-Manazil. Bab Islahul Manazil. Bab tentang memperbaiki tempat tinggal, memperbaiki rumah. Islah, perbaiki, memperbagus tempat tinggal. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala حدثنا عبد الله بن يوسف أبو محمد الكلاعي المصري ثقة متكن قال حدثنا الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث المصري ثقة ثبت إمام قال حدثنا ابن عجلان محمد ابن عجلان الكرشي وعبد الله المدني صدوق من صغار التابعين عن زيد ابن أسلم داري زيد ابن أسلم ودى التابعين من أوسط التابعين أبو أسامة an abihi, dari bapaknya Aslam Al-Qurasi Muhammad bin Ajlan an Zaid bin Aslam an abihi itu Aslam Abu Khalid Abu Zaid. Aslam punya anak namanya Khalid dan Zaid, satunya Zaid bin Aslam. Maka kunyahnya bisa dipanggil Abu Khalid atau Abu Zaid. Qala gathiqah min kibar tabi'in, berkata Aslam, kana Umar yakul ala al-mimbar. Dulu Umar pernah mengatakan di atas mimbar, jadi berkhutbah. Kalau berada di mimbar berarti berkhutbah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, aslihu alaikum mathawiyakum. Aslihu, perbaikilah kalian, mathawiyakum ay manazilakum, rumah-rumah kalian. Mathawiyah jamak dari mathwa, wahuwa al-manzil, tempat tinggal, rumah. Wa akhifu hadhihi al-jinnan qabla an tukhifakum. Dan buatlah hadzal jinan. Jinan disebutkan di sini, al-jinan adalah hayyah as-saghirah, jamak dari jannun, ular kecil atau ular yang takun fil buyut, hayat allati takunu fil buyut, ular yang ada di rumah. Buatlah, jadikanlah ular-ular kecil itu takut kepada kalian. Jadikanlah dia takut kepada kalian. Qabla an tukhifakum, sebelum dia membuat kalian takut. Dan kadang di rumah kita dapati ular. Ular bisa jadi ular bukan luar biasa, tapi ular dari jin. Jin yang berwujud menjadi ular. Nah, disebutkan ular itu ada dua. Ada ular buyut, ada ular bawadi atau sahara, ular yang di ular rumah. Dan ada ular yang di padang pasir, orang di wadi, lembah-lembah, atau di hutan. Kalau ular-ular di rumah, tidak langsung dibunuh. Nanti yang disebutkan dari Nabi SAW, cara mutlak. Adapun ular-ular yang ada padang pasir, di daerah lembah-lembah, di hutan, maka ini dibunuh. Kalau di rumah tidak langsung, tapi ada diberi izin dia untuk keluar rumah sebelum dibunuh. Kalau sampai 3 hari dia enggak keluar-keluar rumah, maka diberitakan untuk dibunuh. Karena itu bisa jadi jin. Maka buatlah ular itu takut kepada kalian sebelum ular itu membuat takut kalian. فَإِنَّهُ لَنْ يَبْدُوَ عَلَكُمْ مُسْلِمُوهَا وَإِنَّ وَاللَّهَ مَا سَلَمْنَاهُنَّ مُنْذُ عَدَيْنَاهُنَّ. Karena sungguhnya tidaklah akan menampakkan muslimuha. Ada antara dimasukkan muslimuha ini, air mengatakan jin muslim. Jin muslim tidaklah menampakkan kalian, menampakkan dirinya kepada kalian muslimuha. Jin muslim di antara mereka. Atau disebutkan ghara mu'zi minna, jin yang tidak mengganggu kalian, tidak menampakkan dirinya. Nanti jin yang menampakkan dia ingin dia mengganggu kalian, menakut-nakuti kalian. Wa inna wallah ma salamnahunna, dan sungguhnya demi Allah, dan aku demi Allah, ma salamnahunna ay ma salahnahunna, kami tidak akan berdamai dengan mereka. Mundu adainahunna, sejak adainahunna kami berperang dengan mereka. Yang dimaksudkan di sini adalah ular-ular yang itu merupakan wujud perubahan bentuk dari syaitan. Karena syaitan bisa berwujud menjadi ular. dan itu mengganggu manusia. Maka di sini Rasulullah SAW menyatakan ini dalam riwayat, wa inna wallahi ma salamnahunna mundu adainahunna. Ini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Abdullah bin Abbas. Hadisnya marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya ayuhan nas, ini adalah ucapannya Umar bin Khattab. Dan tidak ada dalam ucapannya Umar bin Khattab, fa innahu la yabdu alaikum muslimuha wa inna wallah. Ini tidak ada dalam ucapannya. Ini hadisnya marfu dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dalam riwayat al-Imam Ahmad dan sahih sahihkan Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Darajatul hadis, hadisnya sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. وهذا الأثر صحيح لغيره وإسناد الإمام البخاري ها هنا حسن ابن أجلان صدوق ولكن أخرجه أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة dalam riwayat yang lain sehingga menjadikan hadis ini sahih لغيره. Adapun hadis ini sendiri dalam riwayat al-Imam al-Bukhari ini hasan karena Ibnu Jalan ini saduq, tapi ada riwayat dari Abdul Razzaq bin Abi Syaibah dengan tariknya berbeda menjadi penguat dengan asar Umar ini, maka menjadilah sahih li ghairihi. Adapun penjelasan hadis ini insyaallah taala kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. تفضلوا حفظكم الله.